Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang kami cintai, di antara bentuk kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menyampaikan dari hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Hal-hal yang akan terjadi setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena agama ini telah sempurna. Oleh karena itu, ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan bekal hidup di akhir zaman itu adalah pembahasan yang bukan hanya cukup dibahas satu hari dua hari. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri setelah sholat subuh menyampaikan nasihat-nasihat dari kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai duhur. Bayangkan Rasulullah berdiri, kuatnya Rasulullah berdiri. Kemudian setelah sholat duhur tidak ada jeda makan, enggak ada. Setelah sholat duhur selesai langsung Rasulullah berdiri lagi. Dilanjutkan sampai sholat asar. Para sahabat, mereka adalah makhluk-makhluk yang terbaik, yang menemani Nabi yang terbaik, pun tetap sabar untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Setelah sholat asar selesai, Rasulullah berdiri dan para sahabat pun mendengarkannya. Bayangkan berapa jam taklim muhadharah yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan secara jelas tentang bagaimana apa yang akan terjadi di akhir zaman. Maka para sahabat ada di antara mereka yang mengatakan wa kana a'lamuna ahfaduna. Nyatalah bahwasannya orang yang paling alim adalah orang yang paling menghafal, ya. Karena muhadharah dari tema pertama sampai akhir itu adalah wahyu. Semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri dajjal, bagaimana ciri-ciri yaitu akan datangnya hari kiamat, bagaimana keadaan kalian di akhir nanti, itu semua sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kepada ikhwan semuanya, bermajlis ta'lim seperti yang pernah disampaikan oleh Abu Zakaria Muhammad bin Idris Imam Asy-Syafi'i, ini adalah afdalul qurubat, seutama-utama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah setelah sholat yang wajib, ya. Adapun yang sunnah, maka ini adalah ta'lim, itu lebih utama. Kenapa? Karena dengan ta'lim akan terkupas seluruhnya, yang akan menjadikan baiknya hubungan hamba dengan Allah, baiknya hamba dengan manusia. Oleh karena itu ikhwana fillah, semoga kesabaran untuk semuanya untuk duduk bersama mendengarkan yaitu nasihat-nasihat, mendengarkan beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga tercatat melebihi pahalanya orang yang salat. Ya. Semoga tercatat di sisi Allah melebihi besarnya pahala orang yang salat. Kita salat 1 jam enggak mampu. Kita duduk dengarkan serius, itu bisa melebihi pahalanya orang yang salat. Oleh karena itu ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, kesabaran itu tidak ada yang namanya enak. Kesabaran itu memerlukan perjuangan, memerlukan yaitu perlawanan. Sabar ketika bertaklim, ketika mendengarkan hadis-hadis Nabi, ini adalah merupakan sebab akan mulianya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwana fillah, untuk lebih menyingkat waktu, kepada Ustaz Sofyan untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan nasihat dan arahan yang sangat bermanfaat dari Ustadz kita, Al-Ustadz Muhammad Naim Hafidhahullahu Ta'ala, terkait salah satu fitnah terbesar di akhir zaman, yaitu munculnya orang-orang yang tidak mengerti hukum-hukum agama tetapi memiliki semangat yang besar di dalam menjalankan agama, di antaranya di dalam mengobarkan jihad fi sabilillah. Akan tetapi karena jihad mereka tidak berdasarkan ilmu, yang terjadi hanyalah lebih banyak merusak dibanding melakukan perbaikan. Lebih banyak merusak dibanding melakukan perbaikan. Dan ini sebagaimana diperingatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, man abadallaha bijahlatin afsada aktsara mimma aslah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar kebodohan, tidak berdasarkan ilmu, walaupun dia punya semangat yang besar, namun dia tidak berdasarkan ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada membuat perbaikan. Oleh karena itu jamaah sekalian, inilah pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Jamaah sekalian, pada sesi yang kedua ini, insyaallah taala kita juga akan membahas satu fitnah akhir zaman, bencana akhir zaman yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana cara kita menghadapinya. Yang pertama telah disampaikan oleh Ustaz Naim Hafidhahullahu Ta'ala tadi tentang fitnah kaum Khawarij. Yang berikutnya kita akan membahas fitnah akhir zaman yang lebih dahsyat, yang lebih besar lagi. Dan kedua-duanya ini, yaitu tentang Khawarij dan yang akan kita bahas, disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di satu hadis yang sama, yaitu hadis Thauban radhiyallahu anhu yang asalnya ada di dalam riwayat Muslim, kemudian di dalam riwayat yang ditambahkan oleh Al-Barqani dalam sahih beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin." Sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas umatku akan munculnya para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Maksudnya apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Munculnya para pemerintah yang zalim. Pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkhawatirkan munculnya orang-orang yang salah di dalam menyikapi pemerintah tersebut. Mestinya pemerintah itu kalau salah diberikan nasihat dengan baik, kemudian didoakan, Tetapi yang mereka lakukan adalah melawannya dengan kekerasan. Padahal jemaah sekalian, sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apabila suatu kaum Allah jadikan pemimpin mereka seorang yang zalim, jazakallahu khair, maka itu hakikatnya adalah azab bagi mereka. Adalah azab bagi mereka. Dan namanya azab Allah enggak mungkin dihadapi dengan kekerasan. Enggak mungkin dihadapi dengan pedang. Mestinya dihadapi dengan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepadanya supaya diberikan atau diperbaiki penguasa ini ataupun digantikan penguasa yang lebih baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza waqa'a 'alaihim as-sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah." Apabila pedang telah diangkat untuk menyerang mereka, maka pedang itu tidak akan terangkat atau tidak akan disarungkan, selalu terhunus sampai hari kiamat. Artinya jemaah sekalian, ini akan terus terjadi. Munculnya orang-orang yang punya semangat besar di dalam beragama, semangat untuk berjihad di jalan Allah, namun tanpa ilmu. Dan inilah yang sudah dibahas pada sesi yang pertama tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini sekarang yang berikutnya. Wala taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai segolongan umatku bergabung dengan kaum musyrikin. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awthan. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan umatku yang menyembah berhala-berhala. Inilah jemaah sekalian, dua fitnah besar, dua bencana besar yang kita hadapi di akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan terus ada sampai hari kiamat, bahkan hari kiamat tidak akan terjadi sampai ini betul-betul terjadi. Nah, bagian pertama sudah dibahas tadi, sekarang kita akan membahas bagian yang kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan umat dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bergabung dengan kaum musyrikin. Yang bergabung dengan kaum musyrikin. Dikatakan para ulama, arti bergabung di sini adalah bisa jadi dua makna. Yang pertama, pergi tinggal di tempat mereka. Pergi tinggal di kompleks mereka, di lingkungan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ana bari'un min muslimin ya'ishu baina zahranai al-musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Makanya para ulama kita di masa ini ketika ditanyakan, bolehkah kita pergi berwisata, jalan-jalan ke negeri-negeri kafir, ke Eropa, ke Amerika, maka jawabannya tidak boleh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Apakah tinggal selamanya atau sementara waktu, sama saja. Kecuali dengan syarat-syarat. Kecuali dengan syarat. Syarat yang pertama, orang yang pergi ke negeri kafir itu memiliki hajat. Memiliki hajat yang sifatnya darurat. Seperti mau berobat, atau mungkin berdagang, itu hajat, dan lain sebagainya. Kalau cuma sekedar untuk jalan-jalan, maka tidak boleh. Kemudian yang kedua, dia mampu untuk menegakkan agamanya. Artinya dia tidak ditindas, dia tidak dilarang untuk menegakkan agamanya. Misalkan dia mau sholat, dia enggak dilarang. Atau kalau dia seorang wanita, harus dia pergi tanpa mahram, dan dia tidak disuruh lepas jilbab. Kalau dia dipaksa untuk melepas jilbabnya, dia tidak boleh datang ke sana. Kemudian yang ketiga, dia punya ilmu. Ilmu yang kuat tentang Islam. agar dia tidak terjerumus di dalam syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, dia punya iman yang kuat, agar dia tidak terjerumus di dalam nafsu syahwat yang sudah dimaklumi orang-orang kafir itu enggak peduli dengan halal dan haram. Inilah empat syarat yang disebutkan para ulama bolehnya seseorang itu datang atau tinggal di negeri kafir. Namun pada hukum asalnya adalah haram. Ini makna yang pertama. Akan adanya orang-orang muslim yang tinggal bersama orang-orang kafir. Adapun makna yang kedua adalah sebagaimana dijelaskan para ulama, yaitu adanya orang-orang muslim yang murtad, keluar dari agama Islam. Ini makna yang kedua yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum adanya orang-orang yang murtad, keluar dari Islam. Dan itu ditegaskan lagi dalam lanjutan hadis, wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awthan. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan dari umatku yang menyembah berhala-berhala, yang menyembah patung-patung, yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, ini adalah peringatan, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan munculnya sebagian kaum muslimin, atau akan adanya sebagian kaum muslimin yang murtad. Maksudnya apa? Agar kita berhati-hati, agar kita waspada, jangan sampai kita termasuk di dalam golongan tersebut. Itu maksudnya. Hendaklah kita waspada, hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Dan juga sekaligus hadis ini terkandung peringatan bahwasannya kita punya tugas untuk menghadapi segala macam bentuk pemurtadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan ini akan terjadi. Sehingga di situ mengandung peringatan bahwa kita punya tugas untuk membendung dan menghadang berbagai macam cara-cara atau upaya-upaya untuk memurtadkan umat Islam. Dan juga kita punya tugas untuk mengajak kaum muslimin kembali kepada agama Islam dan berpegang teguh dengan Islam yang sebenarnya. Baik kaum muslimin yang sudah sempat murtad, wajib bagi kita untuk mengajak mereka kembali masuk Islam, maupun yang alhamdulillah belum sempat dimurtadkan, kita jaga mereka, kita didik mereka, kita sampaikan kepada mereka akidah yang benar, iman yang sebenarnya, agar mereka tidak gampang dimurtadkan. Dan kita harus punya program-program, harus punya usaha-usaha yang betul-betul terlihat bagaimana menguatkan hati mereka, bagaimana menarik hati mereka, apakah dengan usaha untuk mendakwahi mereka, ataukah usaha dengan berbuat baik dan berakhlak mulia kepada mereka, bersedekah kepada mereka, supaya hati mereka semakin kuat di dalam Islam, ataupun yang sudah sempat menjadi murtad itu kembali masuk Islam. Bahkan jemaah sekalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan yang namanya orang kafir itu tidak akan pernah ridho. Mereka akan selalu berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Nanti akan kita sebutkan penjelasan ulama apa yang dimaksud dengan fitnah di sini. Kata Allah, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudduk, itu tidak akan berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian semampu mereka. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini adalah berita dari Allah yang harus kita imani. Yang namanya orang kafir itu pasti akan terus berusaha memurtadkan kaum muslimin semampu mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang terhapus amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya." Perhatikanlah jamaah sekalian, pertama Allah mengingatkan orang kafir itu tidak akan berhenti memurtadkan kita. Kemudian Allah ingatkan kepada kita sendiri, apabila kita mengikuti ajakan mereka, kemudian kita sampai mati tidak bertaubat, mati dalam keadaan kafir, maka seluruh amalan kebaikan kita terhapus di dunia dan di akhirat kelak, dan termasuk penghuni neraka yang kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Makanya jemaah sekalian, kalau benar kita cinta dan kita sayang kepada saudara kita, jangan biarkan mereka dimurtadkan. Apalagi kalau termasuk keluarga kita, jangan biarkan mereka dimurtadkan. Dan ini bahkan tanda cinta yang paling besar, tanda persaudaraan yang paling tinggi, yaitu kita sayang mereka, kita cinta mereka, jangan sampai mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kemudian di dalam ayat ini, seperti yang telah kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Apa yang dimaksud fitnah di sini jamaah sekalian? Perlu kita ketahui, fitnah yang dimaksud di sini bukanlah seperti yang kita pahami dalam bahasa kita. Apa artinya fitnah dalam bahasa kita? Menuduh orang lain melakukan satu hal yang jelek padahal dia enggak melakukan. Iya kan? Itu arti fitnah. Tetapi fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, fitnah lebih besar daripada dosanya daripada pembunuhan, maksudnya itu adalah, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, wal fitnatu akbaru minal qatl ay qadkanu yufattinuna al muslim fi dinih. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, yang dimaksud fitnah lebih besar dosanya adalah, lebih besar dosanya dari pembunuhan adalah usaha-usaha orang kafir yang berusaha untuk memurtadkan seorang muslim, hatta yarudduhu ilal kufri ba'da imanihi, sampai mereka bisa mengeluarkan seorang muslim itu kepada kekafiran setelah dia beriman. Fadzalika akbaru indallahi minal qatl, maka itulah yang dimaksud lebih besar dosanya di sisi Allah daripada pembunuhan. Dipahami jemaah sekalian apa maksudnya? Pemurtadan itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Itu yang dimaksud fitnah lebih besar daripada pembunuhan, yaitu pemurtadan. Pemurtadan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Apabila kita marah, kalau kita mendengarkan orang yang membunuh orang lain, mestinya kita lebih marah apabila kita mendengarkan saudara-saudara kita dimurtadkan. Dan tidak cukup marah, harus punya usaha. Apa manfaatnya marah kalau tidak ada usaha? Dan usaha yang benar adalah dengan ilmu dan dakwah, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara pengeboman, bukan dengan cara pembunuhan. Karena cara kekerasan, pembunuhan itu hanyalah hak pemerintah, yaitu di dalam pengadilan agama, di dalam hukum syariat, bukan hak masyarakat. Maka yang kita lakukan adalah berdakwah dengan ilmu dan hikmah, dan juga menarik saudara-saudara kita agar mau kembali masuk Islam dengan akhlak mulia, dengan memberikan sedekah, mengeluarkan zakat untuk mereka. Ini yang harus kita lakukan. Harus ada usaha untuk kita melakukannya. Jamaah sekalian, persoalan pemurtadan di dalam Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir telah menjadi perhatian ulama-ulama besar kita di masa ini. Berikut saya akan membacakan sebuah nasihat yang dikeluarkan oleh Al-Lajna Da'imah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, komite tetap. Enggak apa-apa, enggak kena. Mau pindah ke mana? Ya, silakan. Suaranya jelas? Suaranya jelas? Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini akan saya bacakan sebuah kutipan fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Ulama Besar yang duduk di Komite Tetap untuk Pembahasan Ilmiah dan Fatwa yang diketuai oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Dikatakan dalam fatwa Lajnah Daimah, Munudzu asyraqat syamsul islami alal ardi, wa a'da'uhu ala ikhtilafi aqaidihim wa milalihim yakiduna lahu layla wa nahara. Sejak terbit matahari Islam menyinari bumi, maka musuh-musuhnya dengan berbagai jenis akidah mereka dan agama mereka terus berbuat makar terhadap Islam siang dan malam. وَيَمْكُرُونَ بِأَتْبَعِهِ كُلَّمَا سُنِحَتْ فُرْصَهُ, dan mereka terus menyerang dengan makar-makar mereka terhadap pengikut-pengikut Islam setiap kali ada kesempatan. لِيُخْرِجُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ, agar mereka berhasil mengeluarkan kaum muslimin dari cahaya kepada kegelapan. وَيُقَوِّدُوا دَوْلَةَ الْإِسْلَامِ, dan agar mereka berhasil menghancurkan negeri Islam. وَيُضَعِفُ سُلْطَانَهُ عَلَى النُّفُسِ, dan melemahkan kekuasaan Islam dalam jiwa-jiwa manusia. وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى, dan yang membenarkan hal itu sudah terdapat di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi usaha-usaha mereka itu sebetulnya telah Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَيُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Kata Allah, orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab dan kaum musyrikin tidak meridhoi untuk diturunkannya kebaikan atas kalian dari Rabb kalian. Artinya jemaah sekalian, mereka selalu hasad terhadap Islam. Mereka selalu benci dan hasad terhadap Islam karena Allah memberikan kebaikan terhadap Islam. Seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Ustaz Naim Hafizahullah, orang-orang Yahudi hasad kepada Islam karena Allah telah menyempurnakan agama Islam. Wa qala subhanahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda katsirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sungguh kata Allah, banyak sekali orang-orang dari kalangan ahlul kitab, yaitu mereka yang diberikan kitab Taurat dan Injil, sangat menginginkan andai saja mereka bisa memurtadkan kalian sehingga kalian keluar dari agama kalian setelah sebelumnya kalian beriman menjadi orang-orang kafir dikarenakan hasad mereka yang terdapat dalam diri-diri mereka setelah jelas bagi mereka yang mana itu kebenaran. Artinya jemaah sekalian, mereka sebenarnya tahu mereka itu salah, mereka betul-betul tahu Islam adalah agama yang benar, maka mereka menginginkan umat Islam untuk mengikuti kesalahan mereka sebab mereka tidak suka orang mendapatkan hidayah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menaati segolongan dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka akan memurtadkan kalian dari agama kalian setelah kalian beriman kemudian menjadi orang-orang kafir. Inilah jemaah sekalian kutipan ringkas dari fatwa ulama-ulama besar di masa ini yang mengingatkan kita bahwa yang namanya pemurtadan itu akan terus terjadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan kita sebagaimana dalam hadis yang kita telah sebutkan di awal tadi, akan adanya sebagian kaum muslimin yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala serta menyembah selain Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, seharusnya kita sadar. Seharusnya kita lebih membuka mata. Di hadapan kita ada persoalan besar. Di sekitar kita ada permasalahan besar. Di samping fitnah terorisme, bencana munculnya kaum khawarij yang berjihad tanpa ilmu dan melawan serta mengkafirkan pemerintah, juga jangan lupa ada sesungguhnya yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu fitnah pemurtadan. Usaha-usaha orang kafir untuk memurtadkan kaum muslimin. Maka jemaah sekalian, kalau bukan kita yang punya usaha untuk menghadang pemurtadan tersebut, siapa lagi yang bisa kita harapkan? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita, demikian pula para sahabatnya. Maka tugas beliau, siapa lagi yang mengembannya kalau bukan kaum muslimin? Oleh karenanya jemaah sekalian, dengan sebab inilah kaum muslimin itu menjadi umat yang terbaik. Karena mereka melanjutkan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang untuk mendapatkan hidayah dan menjaga akidah kaum muslimin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian wahai umat Islam adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa kita disebut umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, apa kebaikan terbesar? Apa kemungkaran yang terbesar? yang harus lebih dulu kita ajak manusia untuk melakukannya, melakukan kebaikan terbesar itu dan meninggalkan kemungkaran terbesar itu. Maka tidak lain kebaikan terbesar adalah tauhid. Kebaikan terbesar adalah tauhid yang kita harus mengajak manusia untuk melakukannya. Dan kita jaga saudara-saudara kita jangan sampai kehilangan kebaikan terbesar ini. Demikian pula kemungkaran terbesar yang harus kita larang. Di samping kita melarang semua kemungkaran, namun ada yang lebih harus kita perhatikan lebih daripada yang lain karena bahayanya lebih besar, yaitu melarang perbuatan kesyirikan. Mencegah jangan sampai saudara-saudara kita melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sebab itu akan menyebabkan atau mengakibatkan mereka murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, yang lebih harus kita prioritaskan. Kita punya tugas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketahuilah, amar ma'ruf yang paling besar adalah mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid. Kemudian nahi mungkar yang paling terbesar adalah melarang kesyirikan. Jangan sampai kita lalai dari kewajiban yang terbesar ini. Karena kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelanjut tugas beliau. Sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, dari mana kita memulai ini? Maka tidak lain kata kuncinya adalah dimulai dengan menuntut ilmu agama. Ini kata kuncinya, menuntut ilmu agama. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, menuntut ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah langkah pertama. Langkah pertama kita untuk mengambil dan memikul tugas besar ini, menuntut ilmu agama. Makanya jemaah sekalian, harus lebih bersemangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Harus lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu. Dan orang yang semangat itu jangan tidur di majelis ilmu. Ya, jangan tidur di majelis ilmu, bangun. Bangun yang tidur. Ya. Harus lebih bersemangat. Ini ibadah yang sangat agung, yang merupakan kunci kebaikan. Orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya, kata Allah, tidak henti-hentinya memerangi kalian. Sementara kita sudah dalam usaha untuk menghadang mereka, tapi tidur. Dalam keadaan mereka sangat bersemangat. Jamaah sekalian, kalau kita baca tentang kiprah mereka, dan bahkan telah diceritakan juga para ulama, Syekh Abdul Hadi Al-Umairi hafizahullahu ta'ala kemarin ketika datang dan memberikan ceramah di Depok, beliau mengabarkan kepada kita, di daerah-daerah terpencil di negeri Afrika, para pendeta dari Eropa itu rela untuk datang ke sana, tinggal di sana bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai mati di sana. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk misi pemurtadan, untuk mengajak dia dan orang-orang lain masuk neraka. Bagaimana dengan kita? Mestinya kita punya usaha yang lebih besar, karena kita berada di atas kebenaran dan mengajak orang untuk mengikuti kebenaran. Padahal enggak usah jauh-jauh, di negeri kita, di pelosok-pelosok Papua, mereka itu rela datang ke sana, tinggal ke sana, menikah dengan orang yang ada, yang tinggal di kampung-kampung di sana, sampai mati di sana. Itu usaha-usaha keras mereka. Sementara apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya enggak usah jauh-jauh dulu kita berpikir keluar. Yang ada di sekitar kita saja dulu. Bahkan diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah siap menghadang mereka? Orang yang sudah siap itu paling tidak dia sudah belajar kitab tauhid terdiri dari 67 bab. Itu sudah siap untuk berdakwah tauhid. Paling tidak minimalnya. Kitabu Tauhid 67 bab, dia sudah pelajari, dia sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan para ulama. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan? Ini jemaah sekalian, langkah pertamanya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu Tauhid. Jadi, hendaklah kita lebih bersemangat untuk menuntut ilmu. Dan lebih fokus serta sistematis di dalam menuntut ilmu. Usahakan selesaikan setiap kitab dari dasar, kemudian meningkat kitab yang lebih tinggi, kemudian meningkat kitab yang lebih tinggi. Iya. Jangan sampai putus. Harus terkurikulum yang rapi supaya tercapai tujuan kita menuntut ilmu, kita meraih ilmu yang bermanfaat sehingga kita memiliki kesiapan untuk berdakwah kepada masyarakat kita. Jemaah sekalian, perlu kita pahami dengan baik. Dakwah itu kewajiban kita semua. Bukankah kita semua adalah pelanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mengikuti beliau? Dan Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Perhatikan jamaah sekalian ayat yang mulia ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ayat ini menunjukkan bahwa seseorang itu meskipun dia punya ilmu, tapi dia belum berdakwah, belum mengajarkan tauhid, dia bukan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini jelas sekali, ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikutku. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada tauhid, tapi ingat, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala basiratin, di atas ilmu. Bukan sembarangan dakwah, ilmu dulu. Makanya harus lebih semangat menuntut ilmu. Jadi ini kewajiban kita semuanya. Bukan kewajiban ustadz saja. Bukan kewajiban kiai saja. Bukan kewajiban ulama saja. Kewajiban kita semua sesuai kemampuan kita. Makanya jamaah sekalian, jangan kita berpandangan untuk berdakwah itu harus bisa ceramah. Untuk berdakwah itu harus bisa ngomong di depan orang. Tidak. Kita dakwahi keluarga kita. Kita dakwahi tetangga kita. Kita datangi, kita berikan nasihat. Nasihat itu pun bisa kita sampaikan secara langsung, bisa pula secara tidak langsung, mungkin dengan memberikan sebuah buku atau memberikan buletin kecil, memberikan kaset ceramah atau mengajak dia ke majelis ilmu, dan banyak sekali metode-metode dakwah yang bisa kita tempuh. Enggak harus kita bisa ceramah di depan atau ngomong di atas mimbar. Ini kewajiban kita semuanya. Namun semua itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan menuntut ilmu terlebih dahulu. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ilmu yang kita butuhkan untuk berdakwah mencakup tiga macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang akan kita sampaikan dakwah kepadanya. Jadi betul-betul kita dituntut untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu dan lebih meningkatkan usaha-usaha kita di dalam menuntut ilmu agama. Dan subhanallah, di masa ini Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dengan banyaknya majelis-majelis ilmu. Kalaupun kita berhalangan, betul-betul berhalangan menghadiri majelis ilmu, padahal itulah yang terbaik, menghadiri majelis ilmu. Jamaah sekalian, bukan hanya ilmu yang akan kita dapatkan kalau kita hadiri majelis ilmu, tetapi keberkahan majelis tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Dan tidaklah ada segolongan umat yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali Allah akan mencurahkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan melimpahkan kepada mereka rahmatnya, kasih sayangnya. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan para malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, hadiri majelis ilmu. Jangan lupakan jadwal-jadwal kita menuntut ilmu. Apalagi kalau yang tinggal di dekat pondok. Terlebih lagi yang sudah tinggal di dalam pondok. Hadiri majelis ilmu harus diusahakan. Betapapun kita sibuk, bukan alasan. Rasulullah SAW dan para sahabat juga orang-orang sibuk. Tetapi itu bukan alasan untuk menghalangi mereka hadir di majelis-majelis ilmu. Kalaupun misalkan kita sama sekali gak bisa menghadiri majelis ilmu, alhamdulillah sekarang juga sudah banyak sarana-sarana lain untuk menuntut ilmu. Mungkin kita di perjalanan, kita bisa sambil membawa buku-buku yang disusun oleh para ulama, kemudian kita baca, atau sambil mendengarkan rekaman-rekaman kajian. Jadi harus senantiasa diisi waktu kita untuk menuntut ilmu agama, karena ini adalah ibadah yang sangat agung. Ini adalah ibadah yang sangat agung. Ilmu itu sebelum memberi manfaat kepada kita untuk kita amalkan dan kita ajarkan, kita berusaha menuntut ilmu, itu sudah ibadah. Itu sudah ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Thalabul ilmi afdalu minan nawafil." Menuntut ilmu itu adalah lebih afdal dari semua ibadah-ibadah sunnah. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "La an afqaha sa'atan fi dini ahabbu ilayya min an aquma lailan wahida." Aku berusaha memahami satu permasalahan agama itu lebih aku senangi daripada solat tahajud sepanjang malam. Ini ibadah yang sangat agung, jangan disia-siakan. Iya. Dan inilah kunci utama untuk menghadapi segala macam kesesatan. Segala macam kesesatan. Ini kunci utama. Ada orang apa namanya gembar-gembor. Wah, Syiah sudah ada di mana-mana. Pemurtadan ada di mana-mana. Apa yang harus kita lakukan? Latihan fisik dulu. Latihan fisik. Lari-lari, latihan bela diri. Tapi dia tinggalkan majelis ilmu. Padahal sepanjang sejarah kaum muslimin, tidak pernah, belum pernah kaum muslimin itu menang melawan orang kafir karena kekuatan senjata. Sama sekali tidak jemaah sekalian. Bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana meraih pertolongan Allah? Jalan utama, jalan pertama untuk meraih pertolongan Allah adalah kembali kepada ilmu. Menuntut ilmu yang sahih, ilmu yang benar, kemudian kita amalkan dalam hidup kita, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Itu dia jalannya. Untuk meraih pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menghadapi berbagai macam kesesatan. Dan juga, kenapa sekarang Syiah merebak di mana-mana? Bahkan pemurtadan merebak di mana-mana. Sebab utamanya adalah karena kebodohan kaum muslimin. Karena mereka jauh dari agama mereka. Karena mereka tidak tahu hukum-hukum agama mereka. Bahkan mereka tidak tahu akidah yang benar. Bagaimana mentauhidkan Allah? Mereka tidak mengenal kesyirikan. Sehingga mereka bahkan terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia akar permasalahan kita. Yang harus kita selesaikan. Makanya, alhamdulillah adanya pondok pesantren seperti ini. Hendaklah kita bantu, kita kembangkan. Kita berusaha bagaimana ini terus bertahan dan lebih berkembang lagi di masa yang akan datang. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita secara umum dan pentingnya ilmu di dalam menghadapi berbagai macam kesesatan dan gerakan-gerakan yang sesat lagi menyesatkan. Walhamdulillah, sedikit usaha saya untuk membantu kaum muslimin di dalam menuntut ilmu dengan menyusun buku ini. Buku ini hakikatnya adalah hanyalah membantu kita untuk lebih memahami penjelasan-penjelasan para ulama. Karena tidak kita pungkiri bahwasannya kebanyakan buku-buku para ulama ditulis di dalam bahasa Arab. Dan mungkin kebanyakan kaum muslimin tidak memahami bahasa Arab. Sehingga hakikat buku ini kebanyakannya adalah terjemahan dari nukilan-nukilan dari kitab-kitab para ulama. Intinya adalah untuk membantu kaum muslimin lebih memahami apabila dia membaca buku-buku para ulama. Iya, jadi ini buku bukan untuk mencukupi kita dari buku-bukunya para ulama, tidak sama sekali. Justru untuk membantu kita lebih memahami buku-buku yang dijelaskan para ulama kita. Dan pada kesempatan insyaallah ta'ala mungkin kita ambil satu permasalahan yang dapat kita petik faedah dari kitab ini. Bisa dibuka halaman 221. Halaman 221 dari buku Tauhid, pilar utama membangun negeri dan peringatan dari bahaya syirik. Ringkasan penjelasan macam-macam syirik. Jamaah sekalian, di antara ilmu penting dalam pembahasan Tauhid yang perlu kita pahami adalah mengenal kesyirikan. Mengetahui jenis-jenis dan seluk-beluk kesyirikan. Untuk apa? Agar kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan tersebut. Maka di sini alhamdulillah saya meringkas ada 25 kesyirikan. Namun mungkin pada kesempatan ini kita bahas satu saja secara ringkas. Yaitu di antara bentuk kesyirikan yang sangat banyak terjadi adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Tabaraka wa taala. Kenapa berdoa kepada selain Allah termasuk kesyirikan? Karena doa itu ibadah. Sehingga orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Perhatikan jemaah sekalian, apa kata Allah? Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah tidak sekalipun mengatakan, berdoalah kepada wali fulan, berdoalah kepada nabi fulan, berdoalah kepada malaikat fulan, nanti mereka yang akan teruskan doa kalian kepadaku. Tidak pernah jemaah sekalian. Kapan Allah mengatakan itu? Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan hal itu kepada para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpesan, kalau aku mati datanglah di kuburanku, berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Sama sekali tidak. Yang beliau katakan kepada para sahabat, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita akan bodohnya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, karena mereka berdoa kepada yang tidak sedikit pun mendengarkan doa mereka. Andaikan mereka mendengarkan sekalipun, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk mengabulkan. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir." Dan apa saja yang kalian sembah selain Allah, yang kalian seru dalam doa kalian selain Allah, tidak memiliki kekuasaan apapun, meski hanya setipis kulit ari. Bagaimana bisa dia mengabulkan? Dia tidak punya kuasa apa-apa. Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki segalanya. Kenapa tidak meminta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala? In tadu'uhum la yasma'u du'a'akum. Bahkan kata Allah, apabila kalian berdoa kepada mereka, niscaya mereka tidak akan bisa mendengarkan doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Andaikan mereka mendengarkan pun, mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabirin. Dan tidak ada yang dapat mengabarkan kepadamu seperti yang dapat dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Jadi jemaah sekalian, para wali yang dipersekutukan dengan selain Allah, demikian pula para nabi dan rasul dan juga para malaikat, kelak di hari kiamat akan mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdoa kepada mereka. Jadi para wali itu enggak setuju dengan orang-orang yang berdoa kepada mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia termasuk orang-orang yang zalim, karena dia berdoa kepada sesuatu yang tidak sedikit pun bisa memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat kepadanya. Hanya Allah yang bisa melakukan itu kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang sedikit pun tidak bisa memberi manfaat dan menimpakan mudarat kepadamu. Kalau kamu melakukannya, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian jemaah sekalian, ulama menjelaskan doa itu ada dua macam. Doa itu ada dua macam. Yang pertama, doaul ibadah. Doa yang disebut doa ibadah. Apa maksudnya doa ibadah? Doa ibadah adalah seluruh ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita. Itu semuanya doa. Disebut doa ibadah. Kenapa? Karena dengan ibadah-ibadah itu, kita mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azab-Nya. Dengan ibadah-ibadah tersebut, kita memohon kepada Allah agar dicurahkan rahmat-Nya dan dijauhkan dari azab-Nya. Agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan itulah hakikat keikhlasan. Kemudian yang kedua, doaul mas'alah. Doa yang berupa permohonan, permintaan. Iya. Maka yang pertama, kapan dipersembahkan kepada selain Allah, itu adalah syirik secara mutlak. Adapun permintaan, kapan dihukumi syirik, apabila dipersembahkan kepada selain Allah, apabila makhluk yang diminta tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Yang pertama, permintaan tersebut masih dalam batas kemampuannya. Artinya jemaah sekalian, kalau kita minta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, maka berarti kita telah menyekutukan makhluk tersebut dengan Allah. Contohnya, minta hujan. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Kalau kita minta ini kepada makhluk, maka berarti kita telah menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk tersebut. Atau minta dilindungi oleh syaitan. Atau minta hidayah. Atau minta dilindungi dari api neraka. Maka kalau kita, berarti kita telah menyamakannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tersebut masih hidup. Artinya, boleh kita datang kepada seseorang yang masih hidup, kemudian minta didoakan. Bukan berdoa kepadanya. Minta didoakan, itu yang dibolehkan. Para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada seorang pun sahabat yang datang di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari jauh kemudian berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun riwayat yang sahih. Bahkan pernah terjadi musim paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka para sahabat datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan. Kenapa mereka tidak datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Maka siapa yang berdoa kepada orang yang sudah mati, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga, orang tersebut masih hidup. Orang tersebut hadir. Dalam artian dia mendengarkan langsung ucapan kita atau melalui media yang sampai suaranya kepada dia. Kalau kita meminta kepada yang gaib, maka seakan-akan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Maha mendengar ucapan kita, berarti kita telah menyekutukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga syarat yang harus terpenuhi. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ini pembahasan kita yang terakhir. Ada beberapa permasalahan yang termasuk di dalam kategori syirik dalam doa permohonan. Yang pertama, isti'anah. Yang pertama adalah isti'anah. Memohon pertolongan. Sebagaimana yang selalu kita baca di dalam solat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita isti'anah. Memohon pertolongan Allah adalah ibadah yang sangat agung. adalah ibadah yang sangat agung. Iya. Bahkan jamaah sekalian, kita tidak akan mungkin dapat menikmati hidup ini. Demikian pula yang lebih penting lagi, kita tidak akan mungkin dapat beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongannya. Kecuali dengan pertolongannya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita renungkan ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan musnah semua bentuk kesombongan di dalam diri kita. Akan hilang semua sifat ujub di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita hidup ini tidak lepas dari pertolongan Allah. Kita selalu butuh kepada Allah. Kita makhluk yang lemah, yang senantiasa butuh kepada Allah. Apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang pantas kita sombongkan? Terutama dalam beribadah kepada Allah, benar-benar kita butuh kepadanya. Dan ketika kita sudah mampu melakukan satu ibadah, jangan kemudian kita kagum terhadap diri kita. Itulah sifat ujub. Apalagi sampai menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Padahal hakikatnya, kita bisa beribadah hanyalah karena pertolongan Allah kepada kita. Kemudian yang berikutnya, isti'adzah. Atau istighathah. Istighathah itu artinya talabul ghaus. Memohon pertolongan kepada Allah ketika ditimpa musibah atau dalam keadaan genting, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, dan Allah langsung mengabulkan doa mereka. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan doa kalian. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Maka menunjukkan istighatsah itu adalah ibadah. Demikian pula isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. Karena Allah telah memerintahkan di dalam Al-Quran, Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Demikian pula firman Allah, Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Allah perintahkan kita untuk berlindung kepadanya. Menunjukkan itu adalah ibadah. Menunjukkan itu adalah ibadah. Sehingga kalau kita persembahkan kepada selain Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Apa yang perlu kita takutkan di muka bumi ini apabila kita bertawakal dan memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi satu tempat, yaitu tempat mana saja, kapan dan di mana saja, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan yang dia ciptakan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ini jemaah sekalian, janji Allah. Tetapi ya harus kita ingat jemaah sekalian, zikir, doa, dan permohonan kepada Allah, jangan sampai hanya keluar dari lisan kita, gak sampai di hati. Ini yang bahaya orang berzikir. Zikir seakan-akan sudah jadi adat. Keluar begitu saja di lisannya, tidak ada di dalam hati. Tidak ada pengharapan kepada Allah. Tidak ada keyakinan yang kuat kepada Allah. Itu percuma. Kalau kita ucapkan salam kepada saudara kita, assalamualaikum, jangan cuman ucapan, itu ucapan doa. Tapi jangan cuma keluar dari lisan kita tanpa ada harapan agar Allah mencurahkan keselamatan kepada saudara kita. Iya, ini yang sering terjadi. Seakan-akan doa itu sudah menjadi adat, bukan lagi ibadah. Jadi ketika kita baca memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongannya, memohon istighatsah kepadanya, mestilah harus disertai dengan pengharapan yang kuat dan keyakinan yang kuat, serta kepercayaan yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan. Ini jamaah sekalian yang dituntut dari kita dalam beribadah. Kemudian yang berikutnya yang termasuk doa permohonan adalah memohon syafaat. Memohon syafaat. Barang siapa yang memohon syafaat dari selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Mengapa demikian? Karena Allah telah mengabarkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-44. Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Sehingga siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu disepakati para ulama sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Kemudian yang berikutnya, apa yang berikutnya? Hah? Setelah memohon syafaat, hah? Berdoa. Baik, berdoa kepada wali yang sudah meninggal dengan dalih tawassul. Iya. Ini masuk di dalam kesyirikan pada doa ul mas'alah, doa permohonan. Yaitu orang yang berdoa kepada orang-orang mati, apakah para wali atau para nabi dan semua orang-orang saleh dengan dalih tawassul. Apa tawassul yang mereka maksudkan di sini? Maksudnya adalah agar doa mereka diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa itu ibadah. Tidak boleh ibadah itu menggunakan perantara. Tidak boleh ibadah itu menggunakan perantara. Itulah kesyirikan orang-orang musyrik dahulu. Pada hakikatnya, mereka beribadah kepada patung-patung itu agar dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Persis seperti orang yang berdoa kepada selain Allah, agar doa mereka diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka, mereka berkata, kami tidak beribadah kepada berhala-berhala tersebut, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi persis itu dengan kesyirikan orang-orang musyrik dahulu. Oleh karenanya jemaah sekalian, para ulama berkata, "Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an." Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara? Kemudian dia berdoa kepada para perantara tersebut, memohon syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka, maka dia telah kafir menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada yang berbeda pendapat. Ulama seluruhnya sepakat. Maksudnya ulama di sini yang betul-betul ulama, yaitu sahabat tabi'in, demikian pula termasuk imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, seluruhnya sepakat. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara untuk berdoa, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh kalau orang ada orang yang dianggap ulama, yang dianggap kiai, kemudian mengajarkan kesyirikan ini, tapi sayang sekali itulah kenyataannya. Maka di hadapan kita ada tugas besar untuk mendakwahkan tauhid, memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, dan melarang mereka untuk melakukan kesyirikan, sehingga penting sekali untuk kita lebih memperdalam ilmu agama yang mulia ini. Jamaah sekalian, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Kalau tidak ada berarti udah pintar semua. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan buku yang dibagikan bermanfaat, bisa dibaca dan dipelajari. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah